pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Senin 25 Juli 2016 dibacakan oleh Maimun dan Ardiansyah. 1.499 paket proyek belum dilaksanakan, masa kerja 4 bulan lagi. Lebih dari 150 orang tewas dan ratusan ribu dievakuasi akibat banjir di Cina. Pasukan pengawal Presiden Turki akan dibubarkan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, 1.499 paket proyek APBA, SKPA, dan Otsus Kabupaten Kota 2016 masih belum dilaksanakan. Dengan rincian 514 paket sudah teken kontrak, namun belum ada realisasi. Selain itu ada 985 paket belum teken kontrak dengan alasan belum tuntas pelaksanaan lelang. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Menurut informasi yang diterima Serambi FM, Sekda Aceh Darmawan telah memerintahkan tim percepatan dan pengendalian kegiatan APBA Sekda Aceh untuk turun ke lapangan mengecek proyek yang masih bermasalah. Tim tersebut dijadwalkan turun pada 25 Juli hingga 3 Agustus 2016. Sasaran pengecekan adalah proyek APBA Provinsi maupun Otsus Kabupaten Kota 2016 yang sudah teken kontrak namun belum ada laporan realisasi kegiatan fisik di lapangan. Ketua tim P2K Sekda Aceh Dr. Takwallah mengungkapkan, masih ada sekitar 514 paket proyek senilai 871 miliar yang belum dilaksanakan. Selain itu, Takwallah mengatakan masih ada 985 paket lagi proyek APBA, SKPA, dan Otsus Kabupaten Kota yang belum dilaksanakan teken kontrak dengan alasan pelaksanaan lelangnya belum tuntas. Padahal menurut Takwallah, masa kerja tahun anggaran 2016 efektifnya tinggal 4 bulan lagi. Sudarlun, banjir di Cina Utara dan Tengah telah menewaskan sedikitnya 150 orang, banyak yang masih hilang dan ratusan ribu orang mengungsi. Provinsi Hebei dan Henan adalah yang terparah terkena banjir bandang dan longsor. BBC Indonesia melansir. Sedikitnya 114 orang tewas di Hebei dengan 111 orang hilang dan 53.000 rumah hancur. Di satu kota Chiang Tai, sedikitnya 25 orang tewas dan memicu demonstrasi terhadap pemerintah yang gagal memperingatkan mereka akan ancaman banjir. Ribuan penduduk desa menutup jalan pada Jumat, namun polisi dikirim untuk menghentikan aksi protes menurut South China Morning Post. Sudarlun, pasukan elit pengawal presiden akan dibubarkan setelah hampir 300-an anggotanya ditahan setelah upaya kudeta yang gagal pekan lalu. Perdana Menteri Binali Yildirim menyampaikan pada sebuah saluran TV bahwa resimen tersebut tidak dibutuhkan. BBC Indonesia melansir. Sebelumnya, Turki menahan keponakan laki-laki dari ulama Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika Serikat yang mereka tuduh berada di balik kudeta. Gulen membantah keras klaim tersebut. Penasihat utama Gulen juga sudah ditahan, menurut pejabat kepresidenan. Presiden Recep Tayyip Erdogan tengah melancarkan penahanan besar-besaran setelah upaya kudeta menahan ribuan tentara dan memecat atau menskor ribuan pejabat pemerintah, guru sekolah, dan rektor. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan bahwa pasukan elit pengawal presiden tak lagi dibutuhkan. Jumlah pengawal presiden mencapai 2.500 tentara, tapi sedikitnya 283 orang ditahan setelah percobaan kudeta. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tiga warga korban banjir yang dijanjikan mendapat bantuan rehab rumah dari pemerintah hingga kini masih menunggu realisasi janji tersebut. Padahal banjir yang menerjang Gampung Bihu, Kecamatan Mutiara 3 Pidi, terjadi 7 bulan lalu, sehingga warga mulai bosan menunggu penyaluran bantuan yang dijanjikan. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Kepala Urusan Pemerintahan Gampung setempat Ibnu Khalid mewakili warga korban banjir mengatakan bahwa banjir besar yang menerjang Gampung Bihu pada 27 Januari 2016 lalu, pihaknya mengusulkan bantuan rehab rumah untuk 20 unit rumah yang mengalami kerusakan. Dari 20 rumah yang terdampak banjir, 3 rumah mengalami rusak parah dan 17 rumah mengalami rusak ringan. Anehnya, pemerintah malah memprioritaskan penyaluran bantuan untuk 17 korban yang rumahnya mengalami rusak ringan dengan mentransfer dana bantuan ke rekening mereka. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Pidi M. Eriawan yang dikonfirmasi kemarin berjanji akan meninjau ulang data korban banjir yang diusulkan pemerintah Gampung Bihu ini. Karena menurutnya, pengusulan nama warga yang berhak mendapat bantuan berikut klasifikasi kerusakannya merupakan wewenang pemerintah Gampung itu sendiri. Darlun, Pemko Banda Aceh tahun ini akan memberangkatkan umrah 3 petugas kebersihan teladan. Hadiah umrah itu sebagai apresiasi kinerja mereka yang berhasil mengantarkan Banda Aceh meraih Piala Adipura Kirana tahun ini. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saaluddin Jamal menyampaikan bahwa Piala Adipura Kirana yang diraih oleh Banda Aceh tidak terlepas dari kerja keras pasukan Oren dan seluruh warga Banda Aceh. Terkait kesejahteraan, Eliza mengaku belum bisa menjanjikan ada kenaikan gaji, sebab ia bersama Dinas Keuangan akan melakukan kajian untuk kemungkinan kenaikan gaji. Para petugas kebersihan saat ini berstatus THL, tenaga harian lepas. Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Jalaluddin, mengatakan saat ini mereka akan membentuk tim penilai untuk menyeleksi 3 orang petugas kebersihan yang akan diberangkatkan umrah. Darlun, pelantikan Bukhari AKS sebagai Sekretaris Daerah Kota Lok Sumawe sampai saat ini belum bisa dilakukan, meskipun surat keputusan Gubernur Aceh sudah dikeluarkan sekitar 1 bulan lalu. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Tertundanya jadwal pelantikan dikarenakan adanya keharusan meminta persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan sesuai jadwal tahapan Pilkada Aceh, penetapan calon akan berlangsung pada 22 Oktober 2016 ini. Artinya, sejak akhir Mei lalu tidak boleh dilakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan masing-masing, terkecuali atas persetujuan Menteri. Sementara SK pengangkatan Bukhari sebagai Sekda Lok Sumawe baru, diteken Gubernur Aceh sekitar 1 bulan lalu. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Lok Sumawe M. Nur mengatakan, bila merujuk pada aturan tersebut, maka selama 6 bulan sebelum penetapan calon, maka seluruh pejabat mulai dari eselon 4 tidak bisa dilakukan pergantian. Menanggapi hal ini, Wali Kota Lok Sumawe Swedi Yahya mengakui kondisi itu. Namun menurutnya, proses pengurusan pergantian sekretaris daerah sudah dilakukan ke Menteri Dalam Negeri. Darlun, Afghanistan memperingati Hari Berkabung Nasional setelah bom bunuh diri pada aksi protes di ibu kota Kabul yang menewaskan 80 orang dan melukai 230 lainnya. BBC Indonesia melansir. Dalam pidato di televisi, Presiden Ashraf Ghani sudah berjanji untuk membalas aksi mereka yang bertanggung jawab. Misi PBB di Afghanistan mengatakan bahwa serangan itu adalah kejahatan perang. Tadamisi Yamamoto, Kepala Misi Bantuan PBB, mengatakan bahwa para penyerang secara spesifik menyasar warga sipil dalam jumlah besar. Pada Sabtu lalu, kantor berita yang terkait ISIS, AMAK, mengatakan bahwa 2 pejuang meledakkan sabuk bom di perkumpulan Syiah di alun-alun Dehmazang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permas, sekian berita pagi edisi Senin 25 Juli 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah alun, wassalam.